بسم الله الرحمن الرحيم. Karena di antara hambatan orang jadi baik adalah munculnya sifat-sifat yang buruk. Ingat, hidup itu selalu berlawanan. Tadi di rakaat kedua dalam maghrib saya bacakan Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat 49-nya. Paling kiri sebelah bawah, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Semua hal itu kata Allah saya ciptakan berpasangan supaya kalian sadar dan bisa merenungkan. Hanya Allah yang tidak punya pasangan. Ya, langit, bumi, siang, malam, laki-laki, perempuan, binatang juga demikian, jantan, betina, tumbuhan putik, benang sari, kecil, besar, tua, muda. Perhatikan teman-teman, fokus baik-baik. Setiap ada sesuatu, pasti ada lawannya. Dan dengan lawan itulah dibedakan di mana posisi kita berada. Ketika Allah menciptakan sifat-sifat baik, akan muncul sifat-sifat buruk sebagai lawannya. Buruk diciptakan bukan ingin menjadikan Anda jadi orang buruk atau berperilaku yang tidak mulia. Tapi supaya bisa dibedakan dan bisa dihadirkan nilai kebaikan Anda di hadapan yang lainnya. Kalau dusta tidak diciptakan, bagaimana bisa mengetahui jujur? Kalau marah tidak diciptakan, bagaimana bisa menghadirkan sabar? Kalau sombong tidak diciptakan, bagaimana ketahuan rendah hati? Mustahil ada orang mengatakan sabar pada orang lain kalau tidak ada yang memantik marah. Contoh, antum tiba-tiba datang. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada masalah. Katakan pada teman antum, tepuk dadanya. Sabar, sabar. Pasti dia bingung. Kenapa kamu? Karena tidak ada persoalannya. Makanya ketika ada sifat buruk ditampakkan pada diri kita, itu biasanya minimal ada dua tujuan. Satu, untuk menempatkan posisi kita berada di mana. Apakah memiliki sifat-sifat yang baik lawannya atau yang buruk yang ditampakkan itu? Gampang prakteknya. Misal, kalau Anda merasa orang baik, Anda pasti akan berhadapan dengan yang buruk. Saya ulang. Kalau Anda merasa orang baik, Anda akan berhadapan dengan yang buruk. Buruk ini ditampilkan untuk menetapkan bahwa Anda ini sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik. Memberikan sinyal kepada Anda. Karena itu pertahankan kebaikan ini, jangan sampai Anda tinggalkan dan larut dalam keburukan yang ditunjukkan. Contoh, maaf ya, maaf. Misal, Anda mau baik, pasti ada lawannya buruk. Di antara contohnya celaan misalnya. Anda jarang ke masjid tadinya, tiba-tiba mau ke masjid. Ada olok-olok dari teman Anda misal, atau sekitaran Anda yang didatangkan sebagai ujian. Nama Anda Asep, begitu mau ke masjid, namanya berubah. Soleh, misal. Dari Asep jadi soleh misalnya. Tumben rajin sekarang. Muncul kalimat yang seakan-akan keluar dengan cara yang tidak baik, di lisan yang tidak baik, dihujamkan kepada Anda. Saat kalimat itu dititipkan kepada orang itu, sesungguhnya bukan ingin memvonis Anda kemudian dengan kalimat yang kotor, bukan. Tapi Allah ingin tunjukkan kepada Anda, derajat Anda sekarang sedang dinaikkan oleh Allah jadi lebih baik di hadapan yang lainnya. Demikian cara membacanya. Jadi kalau ada orang lain mencela Anda, Anda enggak usah balas. Kalau Anda merasa tidak tercela, jangan dibalas. Ya, awas jangan dibalas. Ketika Anda membalas sesuatu yang tidak ada, menunjukkan bahwa sesuatu itu ada. Jadi kalau Anda, maaf ya, dicela oleh orang lain, dan Anda tidak merasa punya celaan, enggak usah dibalas. Itu tandanya Allah sedang menampakkan kemuliaan pada diri Anda yang tidak dimiliki oleh lawan Anda. Paham ya? Satu. Dua, tidaklah kebaikan itu dimunculkan kecuali untuk mengangkat derajat Anda di sisi Allah dan memberikan pahala lebih sebagai bekal Anda ke surga. Kalau sudah menemukan level yang kedua ini, saya sarankan Anda naikkan, naikkan, naikkan, dan pertahankan di level yang tertinggi itu. Contoh, Anda biasa ke masjid, baru sholat fardu. Tiba-tiba lihat orang sholat sunnah, Anda kerjakan sholat sunnah. Anda tambah dengan tahajudnya. Anda tambah dengan hafalan Qur'annya. Kemarin baru baca, sekarang mulai menghafal. Ketika Allah tampakkan kebaikan-kebaikan pada diri Anda, baik ditampakkan, ditampakkan, ditampakkan, itu hakikat yang ingin memberikan kabar gembira kepada Anda, bahwa level iman Anda sedang dinaikkan di puncak tertinggi dan ada pahala besar mengiringi diri Anda. Maka kalau sudah seperti itu, maaf ya, rumusnya, jangan coba-coba sekali Anda tinggalkan karena tidak mudah untuk mengulangnya. Anda sudah biasa tahajud misal, ya. Besok misalnya, ketika Anda coba bangun lagi, Anda pertahankan tahajud itu, jangan pernah Anda tinggalkan. Sebab ketika Anda menurunkannya, ini yang paling bahaya. Anda tinggalkan semalam saja, maka tidak mudah menghadirkan motivasi yang baru untuk mengulanginya kembali.